لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah 'ala Al-Manzuma Al-Baiquniyah yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Halabi, Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan muqaddimah dari al-muallif, yakni dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Demikian juga telah kita bacakan terjemah dari An-Nazim, yakni Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala, beberapa syuruhat manzumah serta ahamiyatul isnad, tentang pentingnya sanad. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan mulai masuk membahas matan dari Manzuma Al-Baiquniyah ini. Baik, silahkan dilihat matan yang sudah terlihat di layar. Qala Al-Baiquni rahimahullahu taala, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, aku memulai dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta bersolawat kepada Muhammad, yaitu sebaik-baiknya Nabi yang diutus. وذي من أقسام الحديث عدة, dan berikut ini adalah sejumlah pembagian hadis. Wa kullu wahidin ata wahaddah, dan setiap dari pembagian tersebut datang bersama definisinya. Ya, hadda, ya had itu artinya definisi. Ya, aku memulai dengan memuji Allah serta aku bersolawat dalam keadaan bersolawat kepada Muhammad, sebaik-baik Nabi yang diutus. Dan inilah pembagian hadis, dan sejumlah pembagian hadis, dan setiap dari pembagian tersebut datang bersamaan dengan definisinya. Ya, ini bait pertama dan kedua dari Manzuma Al-Baiquniyah. Jadi di sini beliau rahimahullahu taala memulai dengan memuji Allah subhanahu wa taala. Ya, dalam sebagian nuskhah antum bisa lihat di manuskrip yang ada di halaman 16. Di sana ada dimulai dengan apa? Basmalah. Ya, manuskripnya. Ya, antum bisa lihat. Ya, ada basmalah. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau pada hakikatnya memulai manzumah ini dengan basmalah, tidak langsung masuk ke dalam bait syair. Para ulama menjelaskan mengapa para ulama, ya, termasuk Al-Imam Al-Baiquni ini memulai manzumahnya dengan basmalah. Ya, ada beberapa sebab. Yang pertama, ittiba'an li kitabillah, mengikuti kitabullah. Karena kitabullah itu dimulai dengan basmalah. Surat-surat dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Ya. Jadi mengapa kalau kita lihat kitab-kitabnya para ulama selalu dimulai dengan basmalah? Sebabnya karena mereka mengikuti kitabullah. Mereka mengikuti kitabullah. Karena surat-surat dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan basmalah. Ya, kemudian juga untuk mengikuti sunnahnya para nabi. Ya. Kecuali surat apa tadi? Surat At-Taubah, ya. Kecuali surat At-Taubah, karena At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Sebabnya kata para ulama, ya, karena yang pertama karena At-Taubah itu berisi pernyataan perang. Sedangkan basmalah itu menunjukkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak cocok. Ya. Ini alasan yang diungkapkan sebagian para ulama. Kenapa sih surat At-Taubah itu enggak ada basmalahnya? Karena apa? Karena basmalah itu mengandung menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ini menunjukkan pernyataan perang. Atau sebagian yang lain mengatakan bahwa surat At-Taubah ini merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal, sehingga dia tidak dipisah dengan basmalah. Namun surat yang lain dimulai dengan basmalah. Makanya para ulama memulai risalah mereka juga dengan apa? Dengan basmalah. Baik. Kemudian sebab yang kedua, ini mengikuti ittiba'an lirrusul, mengikuti para rasul. Ya, kenapa mereka memulai risalahnya dengan basmalah? Karena mengikuti para rasul, ya, para anbiya. Di mana para anbiya mereka memulai risalahnya dengan basmalah. Seperti yang disebutkan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml, ya, ketika beliau mengirimkan surat kepada Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan ya di dalamnya atau dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika menulis surat, beliau memulai dengan basmalah. Ya, beliau memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dalam surat beliau kepada Hirokla Azimir Rum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammadin Rasulillah ila Hirokla Azimir Rum. Ini beliau memulai risalahnya dengan bismillah. Dari bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius pembesar Romawi. Ya. Di suratnya Rasulullah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga ketika beliau membuat perjanjian Hudaybiyah, beliau meminta Ali sebagai juru tulis beliau untuk memulainya dengan basmalah, walaupun kemudian Suhail bin Amr tidak menyetujui penulisan ya bismillahirrahmanirrahim, kemudian diganti dengan bismikallahumma. Kemudian sebab yang ketiga, mengapa para ulama memulai risalahnya dengan basmalah? Karena untuk tabarruk, lil isti'anah wa tabarruk, ya, untuk meminta pertolongan dan juga bertabarruk, mencari keberkahan. Ya, ini sesuatu yang dimulai dengan basmalah ya, dalam hadis, walaupun dipersisikan oleh para ulama kesahihannya. Kullu amrin dhi balin ya lam yubda bil basmalah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah ya, maka perkara tersebut akan tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tersebut akan terputus. Ya, akhirnya akan hilang keberkahannya. Akan hilang keberkahannya. Oleh karena itulah para ulama kita lihat di dalam banyak karya mereka, mereka memulai dengan basmalah. Sebagaimana yang kita lihat dalam manuskrip Al-Baiquniyah ini. Sehingga kata beliau, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairun nabiyyin ursila. Aku memulai dengan memuji ya, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada nabi. Ya, ini artinya beliau memulai setelah basmalah. Jadi diucapkan basmalah terlebih dahulu, setelah itu baru aku mengucapkan alhamdulillah, yakni apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terbaik yang pernah diutus. Wadhi min aqsamil hadithi iddah, dan inilah pembagian hadith ya, sejumlah pembagian hadith dan setiap pembagian datang bersama definisinya. Jadi beliau akan menyebutkan beberapa ya pembagian dalam ilmu mustalah hadith ya, atau beberapa materi dalam ilmu mustalah hadis, dan beliau akan sampaikan definisinya. Ya. Nah, iddah di sini sejumlah, artinya tidak seluruh, tidak semuanya. Beberapa ya, kalau kita terjemahkan beberapa. Ya, dan berikut inilah beberapa pembagian hadis. Ya, Jadi beliau tidak menyebutkan seluruhnya karena kitabnya ringkas ya. Maklumah Baikuniyah ini ringkas. Jadi beliau tidak menyebutkan seluruh pembagian ya dalam ilmu mustalahul hadis. Hanya sebagian kecilnya saja. Ya, sebagai dasar. Wa kullu wahidin atau wahaddah, dan setiap bagian ya datang beserta dengan definisinya. Jadi beliau rahimahullahu taala ya akan menyampaikan definisi setiap bagian yang disampaikan oleh beliau. Ya. Qala syarihu hafizahullahu taala berkata, Syekh Ali Al-Halabi hafizahullahu taala, al-hadithu huwa ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin. Hadis itu adalah apa yang warid, ya, apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa ucapan, ya. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Ini kan ucapan, beliau mengucapkan, ya, hanya saja amalan-amalan tersebut tergantung dengan niatnya. Ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis, hadis yang berupa ucapan, hadis qauli. Au fi'lin atau berupa perbuatan, ya. Sebagian sahabat meriwayatkan seperti hadisnya Utsman, ya, beliau melihat cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau meriwayatkan cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau hadisnya Ibnu Abbas ketika beliau bermalam bersama Rasulullah SAW, beliau melihat Rasulullah bangun tengah malam, kemudian berwudu lalu sholat. Ya, ini perbuatan Nabi SAW, hadis, termasuk hadis. Au taqririn atau ya persetujuannya Nabi SAW. Ya, di mana Nabi SAW tidak mengingkari ada suatu perbuatan terjadi di hadapan beliau atau ada suatu ucapan diucapkan di hadapan beliau, tapi beliau tidak mengingkari. Apa contohnya? Ya, hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Ketika ada Muawiyah bin Al-Hakam kemudian memukul budak perempuannya lalu dia merasa berdosa, lalu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, ya. Aina Allah? Kemudian yang perempuan mengatakan fisama. Man ana? Kemudian ditanya siapa aku? Ya, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka Nabi SAW tidak mengucapkan sesuatu, ya, tapi beliau membenarkan i'tikha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan budak wanita ini karena dia adalah seorang wanita mukminah. Ini ada takrir. Nabi SAW enggak mengucapkan bahwa Allah di langit, tapi beliau tidak mengingkari. Kalau memang pernyataan Allah di langit itu adalah pernyataan yang keliru, pastilah beliau akan mengingkari. Sehingga ini merupakan persetujuan Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Au sifatin atau sifat. Ya, atau sifat. Seperti sifat ini ada dua. Ya, ada yang namanya sifat khulqiyah, ada sifat khuluqiyah. Khulqiyah ini adalah sifat fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti beliau ya disebutkan, antum bisa lihat di banyak hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, disebutkan di sana bagaimana bentuk fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau adalah sosok yang tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu pendek. Beliau sedang. Kemudian beliau memiliki pundak yang bidang, dada yang bidang. Kemudian ada tanda kenabian, ya, sebesar telur merpati di antara pundak beliau. Kemudian rambut beliau, ya, sepanjang bahu. Kemudian beliau menyisirnya dengan membagi dua. Dan seterusnya dari sifat-sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk hadis. Dan di sana ada sifat khuluqiyah, sifat akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya beliau disebutkan bahwa beliau memiliki sifat sebagaimana Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, kata Aisyah. Dulu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nah, ini juga hadis. Ya, tentang sifat akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam. Atau seperti hadisnya Abdullah bin Abbas dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, kana ajwa dan nas. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ini juga hadis. Hadis tentang sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Qala wa haddah bi tasydidid dal min al-had ay at-ta'rif wa at-tawdih wal bayan. Ya, wa qul wahidin ata wa haddah. Ya, setiap pembagian datang bersama hadnya. Had di sini dengan ditasydid dalnya, ya, dari kata had yang bermakna definisi, penjelasan dan keterangan. Ya, jadi beliau memberikan pembagian, ya, menyebutkan pembagian hadis, kemudian beliau sebutkan definisinya. Beliau jelaskan definisinya. Baik. Qala awwaluhu sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudd aw yu'al. Ini bagus ya kalau para talib menghafalkan hadis ini, menghafalkan matan Al-Baiquniyah ini. Ya, ini termasuk matan yang bagus untuk atau dinasihatkan oleh para ulama untuk dihafalkan. Nah, dia merupakan basic, ya, ilmu mustalahul hadis. Ya. Nanti setelah dia menghafalkan Baiquniyah ini, dia maju masuk menghafal Alfiyah Al-Iraqi. Tapi tidak mengapa, ya. Antum bisa hafal manzumah Baiquniyah saja sudah masya Allah. Ya, sudah masya Allah. Kata beliau, awwalu as-sahihu wa matasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang pertama adalah hadis sahih. Sebagaimana yang tadi beliau janjikan, beliau datangkan pembagian dan definisi. Apa definisinya hadis sahih? Wahwa wattasal isnaduhu wa lam yashudd aw yu'al. Yaitu apa yang bersambung sanatnya, ya, kemudian tidak syad, tidak memiliki illah, tidak berillah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan dan sebutkan contoh syad dan illah. Ya, syad dan illah. Ya. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya. Yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil dan dhabit dari yang semisalnya, ya, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang bisa dipakai sandaran dalam kedhabitan dan penukilannya. Ya, yang bisa dipakai sandaran dalam kedhabitan dan penukilannya. Ya. Ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Hadis sahih itu kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baiquni ini, ya, hadis sahih itu adalah hadis yang terpenuhi padanya 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad. Ya, ayyakuna muttasilan. Yang pertama, sanadnya bersambung, enggak terputus. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dhabit. Yang keempat, tidak syad. Yang kelima, tidak, ya, tidak berillah. Tidak memiliki illah. Tidak memiliki illah. Kita ulangi sekali lagi, ya, ada 5 syarat hadis sahih dari definisi ini. Yang pertama, ya, sanad yang bersambung, ayyakuna muttasilan, ya, sanad yang bersambung. Kemudian rawinya adil. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dhabit. Yang keempat, tidak syad. Yang kelima, tidak mu'al, tidak mu'allal, ya, tidak berpenyakit atau tidak memiliki cacat. tidak berpenyakit atau tidak memiliki cacat. Ini 5 syarat hadis sahih. Ya, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, hafizahullah taala, as-sahihu huwa al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu bi naqil adl dhabit an mithlihi ila muntaha min ghairi syudhurin wala illah. Ya, ini sama dengan apa yang kita sebutkan tadi. Ya, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan seorang rawi yang adil dan dhabit dari yang semisalnya sampai kepada puncak sanad ila muntaha, sampai akhir dari sanad, min ghairi sududin wala illah, tanpa adanya syad, keganjilan, wala illah, dan juga illah, tanpa adanya cacat. Ya, tanpa adanya cacat. Ya, itu terserah ya, mau menyampaikan nanti hadis definisi hadis sahih sesuai dengan letter luck seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan di sini, atau untuk sebutkan sebagaimana kita sebutkan. Yang penting terpahami dari definisi itu hadis sahih. Ya, ini hadis yang terpenuhi 5 syarat tadi. Sanad yang bersambung, kemudian rawinya adil, rawinya dhabit, kemudian tidak syadz dan tidak muallal. Ya, tidak ganjil dan tidak berpenyakit. Ya, ini sahih. Dan pada hakikatnya sahih di sini yang dimaksud adalah sahih lidzatihi. Ya, sahih lidzatihi. Karena hadis sahih itu ada 2, barakallahu fikum. Ada yang namanya sahih lidzatihi yang disebutkan dalam definisi ini. Ada namanya sahih lighairihi. Sahih lighairihi. Sahih lighairihi ini beda definisinya. Ya. Kalau sahih lighairihi ini adalah hadis-hadis hasan. Ya, hadis hasan yang memiliki banyak jalan. Sehingga naik derajatnya menjadi hadis sahih, tapi sahih lighairihi. Adapun yang disebutkan di sini adalah sahih lidzatihi. Itu hadis yang terpenuhi padanya 5 syarat tadi. Misaluhu, kemudian contohnya, qala al-Bukhari fi sahihih. Berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau mengatakan, mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat maghrib surat At-Tur. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat maghribnya membaca surat At-Tur. Ya, itu kalau apa terjemahan yang bagus ya. Coba anda bedakan. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat maghribnya dengan surat Tur. Jelek kan? Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat maghribnya beliau membaca surat At-Tur. Mana yang lebih nyaman? Saya kira yang kedua. Ya, jadi kalau menerjemahkan tuh yang luas. Ya, jangan tekstual, tapi yang luas tanpa harus menghilangkan makna yang diinginkan. Baik. Nah, ini kalau antum lihat saya sudah bikin perinciannya kalau yang ikut di Facebook. Ya. Misal hadis sahih ya ini. Nah, sekarang kita perinci ini. Sekarang hadis sahih. Kata beliau ini adalah hadis sahih. Syarat hadis sahih tadi apa? Yang pertama sanadnya tersambung. Ya, sanadnya tersambung. Nah, ini semua rawi dalam hadis ini ya, dalam sanadnya ini saling mengambil. Jadi tidak ada keterputusan. Kalau antum lihat Abdullah bin Yusuf, Imam Bukhari ya, ini punya seorang guru namanya Abdullah bin Yusuf. Beliau mengambil hadis dari Abdullah bin Yusuf. Kemudian Abdullah bin Yusuf ini ya mengatakan akhbarana Malik, ya mengkhabarkan kepada kami Malik. Malik ini memang gurunya Abdullah bin Yusuf. Kemudian Malik mengambil dari Ibnu Shihab, ya. Malik an Ibnu Shihab. Ya, dan Malik bukan mudallis sehingga tidak memudaratkan, dia meriwayatkan dengan an'anah, an Ibnu Shihab. Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair. Ibnu Syihab ini mengambil hadis dari Muhammad bin Jubair, seorang tabi'i. Kemudian Jubair bin Mut'im ngambil dari bapaknya. Bapaknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak ada masalah. Ya. Tidak ada keterputusan. Ya, sanadnya bersambung. Kemudian dari sisi adil dan kedobetannya, Abdullah bin Yusuf, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi thiqatun mutqin min athbatin nas fil muwatta. Abdullah bin Yusuf, ini Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, kata Al-Hafidh, beliau thiqatun mutqin, seorang rawi yang thiqah dan kokoh hafalannya. Min athbatin nas fil muwatta, termasuk yang paling kuat, ya, yang paling paling sabit, paling kokoh periwayatannya terhadap muwatta'nya Imam Malik. Jadi beliau ini termasuk dari athbatun nas fi riwayati Malik, ya, atau fil muwatta'. Jadi beliau diterima, ya, seorang rawi yang thiqah. Beliau meriwayatkan dari Imam Malik. Malik tidak diragukan lagi. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam. Tidak ada yang meragukan Imam Malik. Ya, meragukan keadilan dan ya kedobetannya. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Syihab. Ya, antum harus mulai menghafal ini, ya, nama-nama yang sering disebutkan. Ibnu Syihab, ya, Muhammad bin Muslim bin Syihab Al-Qurashi Az-Zuhri. Ya, beliau sering disebut sebagai Ibnu Syihab. Beliau juga sering disebut sebagai Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri ini, ya, Al-Imam Az-Zuhri itu adalah Muhammad bin Muslim, ya, Ibnu Syihab Al-Qurashi Az-Zuhri. Kadang beliau disebut dengan panggilan Ibnu Syihab, kadang beliau disebut dengan panggilan Az-Zuhri. Ya, ini sama. Nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri Al-Qurashi. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau ini Al-Faqih Hafidh Al-Hafidh Muttafaq ala jalalatihi wa itqanihi. Masya Allah. Al-Imam Az-Zuhri atau Al-Imam Ibn Syihab ini, ya, kata Al-Hafidh, Al-Faqih Al-Hafidh, seorang faqih, seorang hafidh, muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi. Disepakati, ya, kemuliaan dan kekuatan hafalannya, kemutkinannya. Ini tentang Ibnu Syihab. An Muhammad bin Jubair. Muhammad bin Jubair tabi'i thiqah. Beliau adalah seorang rawi yang thiqah. An abihi, dari bapaknya. Ya, man huwa Abu Jubair bin Mut'im, sahabi, seorang sahabi. Ya. Berarti terpenuhi semua syarat, ya, syarat terpenuhi, sanadnya bersambung, kemudian rawinya adlun dhabitun. Kemudian setelah diteliti, tidak ada keganjilan dalam hadis ini dan tidak ada cacat dalam dalam hadis ini atau dalam, ya, dalam matan dan sanad hadis ini. Makanya kata Syekh Ali Hasan di sini, fa hadzal haditsu sahihun. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Kenapa? Ya, litawaffura jami' asyurutis sihhah. Karena dia terpenuhi padanya seluruh syarat hadis sahih fi isnadihi, ya, di dalam sanadnya, thiqatan wa ittisalan wa adama syudzudzi awil illah aw illah, baik dari sisi kesikohan, demikian juga ketersambungan sanad serta ketiadaan, ya, syudzudz dan juga illah. Enggak ada syadnya, enggak ada illahnya. Bukan hadis yang syad, bukan hadis yang memiliki illah. Sehingga barakallahu fikum, hadis ini adalah hadis yang sahih. Terpenuhi syarat-syarat, ya, hadis sahih padanya. Ya. Jadi dari sisi perawinya kita sudah sebutkan, semuanya meriwayatkan, saling meriwayatkan. Ya. Dari murid ke gurunya, murid meriwayatkan dari gurunya. Kemudian dari sisi kesikohan, dari sisi adlun dhabitnya, ya, semua rawinya rawi yang thiqah. Bahkan, ya, di sana ada para imam, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, ya, muttafaqun ala jalalatihi wa itqanih. Ya. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Qala al-ittisal huwa sama'u kulli rawin minar rawi alladhi yali. Makna bersambung di sini adalah setiap rawi mendengarkan dari rawi sebelumnya. Maksud bersambungnya sanad adalah seorang rawi mendengarkan dari rawi sebelumnya. Ini sedikit perspektif lain ya. Kalau mengkritik saya Ali Hasan kan kurang elok ya. Tapi para ulama yang lain mengatakan bahwa sebenarnya bukan sama saja. Karena kalau antum mempelajari ilmu mustalahul hadis, nanti para ulama tuh mengambil hadis bukan dengan cara sama saja, bukan dia mendengar saja, mendengar syekhnya mengucapkan hadis, tidak. Ya, bentuk tahamul tuh banyak. Ada yang dengan qiraah ala syekh. Syekhnya enggak memperdengarkan apa-apa. Syekhnya cuma dengarkan aja. Dia membacakan kitab atau dibacakan suatu riwayat. Syekhnya hanya mendiam, hanya diam saja. Ya, baru berbicara kalau ada salah. Ya, itu namanya qiraah. Ada juga syekhnya wala menyampaikan hadis, wala dengarkan orang membaca. Dia hanya memberikan ijazah. Nih kitab saya, kamu silakan meriwayatkan dari saya. Nih, ijazah. Sehingga tidak semuanya dia mendengar langsung dari gurunya. Banyak thariqah pengambilan hadis. Sekarang yang disebutkan oleh beliau di sini adalah sama uqulu rawin minar rawi ladhi yalih. Ini hanya salah satu bentuk pengambilan hadis, yaitu dengan mendengar langsung dari syekh. Ya, tapi di sana ada bentuk-bentuk pengambilan hadis yang lain yang tidak melulu harus mendengar. Yang penting itu termasuk pengambilan yang benar seperti ijazah atau qiraah, maka sanadnya tetap teranggap tersambung walaupun dia tidak mendengar dari syekhnya. Walaupun dia tidak mendengar dari syekhnya. Saya ada syekhnya cuma ngasih ijazah saja. Ya, ini riwayat. Ini riwayat-riwayat saya. Silakan kamu riwayatkan ini. Ya, maka itu riwayat yang bersambung. Bukan hanya mendengar saja. Paham ya? Jadi apa yang disampaikan oleh beliau di sini, wa sama ukulli rawin minar rawi ladhi yali, ini hanya salah satu saja. Hanya salah satu bentuk ya ittisalu sanad, ini mendengar. Namun pada hakikatnya ada bentuk ketersambungan yang lain. Seperti apa? Qira'ah ala syekh. Ya, dia enggak mendengar syekhnya membaca, dia yang membaca justru. Syekhnya mengafirmasi. Ya. Kemudian ada ijazah. Syekhnya enggak bacakan juga. Dia enggak mendengar syekhnya membaca. Tapi syekhnya ngasih ijazah, ngasih izin dia untuk meriwayatkan hadis. Qala al-isnadu huwa silsilatul ruwah al-musilatu li nasil hadis. Adapun isnad, ya, isnad adalah silsilatul ruwah, ya, rantai perawi yang menyambungkan kepada nas hadis, kepada teks hadis. Ya, kalau kita lihat sanad tadi tuh yang dibacakan tadi, sanad tuh mulai qala al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abihi. Ya, ini sanad namanya. Ya, ini sanad namanya atau isnad namanya. Ya, silsilah, rangkaian atau jalinan perawi yang menyambungkan kepada nas al-hadis. Qala wa qad yuradu bihi idafatul hadis ila qailihi. Ya. Dan terkadang yang diinginkan dengan isnad adalah menyandarkan hadis kepada ya yang menyebutkannya atau orang yang mengucapkannya. Ya, contohnya hadis ini isnad musnad Abu Bakar misalnya disebutkan musnad Abu Hurairah. Artinya hadis-hadis yang disandarkan kepada Abu Hurairah. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pemula jangan terlalu dipusingkan dengan hal-hal seperti ini. Ya, sudah sanad itu adalah silsilah rawi. Ya. Jangan dipusingkan dengan berbagai macam definisi. Ahsannya ya sudah cukup satu saja. Dia bingung sekarang. Antum jadi bingung ini. Ya qad yuradu bihi idafatul hadis ila qailihi. Ya, isnad itu adalah penyandaran hadis kepada yang mengucapkan. Nah, apa pula ini? Jadi bercabang. Qala wa yu'raful muradu bil qara'in, dan diinginkan, diketahui apa yang diinginkan itu dengan qarinah. Ya, kalau membicarakan tentang hadis, tentang ketersambungan ya rawi yang satu dengan rawi yang lain, berarti maksud sanad ini adalah silsilatul ruwah. Tapi kalau misalnya membicarakan tentang penyandaran sebuah hadis kepada seorang sahabat, maka yang dimaksud di sini adalah definisi yang satunya, idafatul hadis ila qailihi. Wa yusamma fi ba'dil ahyan as-sanad. Ya. Dan terkadang dia disebut sebagai sanad. Jadi isnad dan sanad ini sama. Wa yutlaqu kullun minhuma 'alal akhar ya ila an ta'tiya qarinatun tadullu 'ala khilafi dzalik. Dan terkadang ya definisi yang satu dimasukkan kepada definisi yang lainnya kecuali apabila datang sebuah qarinah yang menunjukkan ya hal yang menyelisihi. Artinya terkadang sanad memiliki satu makna, kadang memiliki makna yang lain, tergantung konteksnya. Al-muhim antum ambil saja isnad itu, isnad atau sanad itu adalah rangkaian perawi yang menyambungkan kepada nasul hadis. Ya. Sanad atau isnad adalah rangkaian perawi yang menyambungkan kepada nasul hadis. Kemudian di sini disebutkan bahwa syarat hadis sahih ya tidak boleh ada padanya asyudzudz. Asyudzudz. Ya. Tidak boleh ada keganjilan. Asyudzudz itu secara bahasa artinya keganjilan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan syudzudz? Yaitu riwayatul rawi al-maqbul mukhalifan man huwa aula minhu imma adadan au tawthiqan. Asyudzudz adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang maqbul. Maksud makbul di sini hadisnya diterima. Dia termasuk rawi hadis sahih atau rawi hadis hasan. Bukan seorang rawi yang do'if. Hanya saja, ya, hukum asalnya dia ini sebenarnya diterima riwayatnya. Cuma hadisnya ini menyelisihi mukhalifan. Ya. Man huwa aula minhu. Menyelisihi orang yang lebih utama darinya, baik itu dari sisi jumlah ataupun dari sisi kesikohan. Ya. Jadi riwayat syad ini, riwayat yang ganjil, rawinya itu rawi yang sahih, rawi yang diterima riwayatnya. Hanya saja, ternyata riwayatnya dia menyelisihi rawi lain yang lebih banyak atau rawi lain yang lebih sikoh, sehingga hadisnya dia tadi dikatakan sebagai hadis yang syad, hadis yang ganjil. Ini bahasa Jawa ini apa? Nyeleneh. Ya, hadisnya nyeleneh. Liane kok ngeriwayatnya kaya ngono kok de'e ngeriwayatnya beda. Ya, dia meriwayatkan beda. Nah, contohnya. Nah, di sini gak diberikan hadis syad. Contohnya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Beliau mengatakan, haddatsana Musaddad wa Abu Kamil wa Ubaidullah Ibn Umar Ibn Maisarah qalu haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum raka'atain qabla subhi falyattaji' ala yaminih. Berkata Imam Abu Dawud dalam sunannya, haddatsana Musaddad, menceritakan kepada kami Musaddad, wa Abu Kamil, demikian juga Abu Kamil, wa Ubaidullah ibn Umar ibn Maisarah, dan juga Ubaidullah bin Umar bin Maisarah. Jadi Abu Daud memiliki tiga orang guru dalam meriwayatkan hadis ini. Pertama Musaddad, kemudian yang kedua Abu Kamil, yang ketiga Ubaidullah ibn Umar bin Maisarah. Ketiganya mengatakan, qalu haddatsana Abdul Wahid, menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Qalu aqala haddatsana al-A'mash, ya. Abdul Wahid mengatakan, memberikan hadis kepada kami al-A'mash an Abi Salih. Nanti bagi para santri silakan antum ambil di Facebook ya, kalau misalnya belum sempat menulis, saya sudah sampaikan di sana, atau nanti saya sharing ke Mas Hashim ya. Ya, contoh misal hadis syad. Ya, dan tadi itu penilaian terhadap rawi-rawi hadis sahih tadi juga kita akan sampaikan. Ya, Contohnya, kemudian dari A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai sholat dua rakaat sebelum subuh, maka hendaknya dia bersandar atau berbaring pada tubuhnya sebelah kanan, ala yamini, falyattaji ala yamini, hendaknya dia berbaring ya pada sisi tubuhnya sebelah kanan. Ya, antum perhatikan redaksinya. Ya. Dalam hadis ini Nabi memerintahkan falyattaji ala yamini. Ya, maka hendaknya dia berbaring di sisi tubuhnya sebelah kanan. Qala al-Baihaqi, al-Baihaqi mengatakan khalafa Abdul Wahid al-adad al-kathir fi hadha. Ya. Maka Abdul Wahid, ya, Abdul Wahid di sini telah menyelisihi ya sejumlah perawi ya, dalam periwayatan ini. Katsir, banyak ya, banyak perawi. Dia telah menyelisihi banyak perawi dalam periwayatan ini. Apa yang dia selisihi? Bagaimana bentuk penyelisihannya? Fa innan nasa innama rawahu min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam la min qaulih. Kata Al-Baihaqi, maka manusia, kebanyakan perawi itu meriwayatkan, mayoritas perawi meriwayatkan ya hadis ini dari perbuatannya Nabi, bukan dari perintahnya, bukan ucapan beliau. Ya Nabi ya dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum subuh kemudian beliau berbaring. Ya, tapi Abdul Wahid agak beda riwayatnya. Dia menyelisi orang banyak, kata dia apa? Ini perintah. Faliyat taji ala yaminih. Nabi memerintahkan. Ya, maka hendaknya kalian, maka hendaknya dia ya berbaring. Ini cuma riwayatnya Abdul Wahid. Yang lainnya enggak meriwayatkan seperti itu. Ya, fan wan farada Abdul Wahid min baina thiqati ashabil a'mash bi hadzal lafdz. Maka Abdul Wahid telah menyelisihi ya banyak rawi-rawi yang thiqat yang merupakan muridnya Al-A'mash dengan lafaz ini. Ya, ini hadis syad. Ya. Kalau kita lihat hadisnya, sanadnya sahih. Tapi apa? Ada yang ganjil. Riwayatnya Abdul Wahid ini berkesendirian. Dan menyelisihi rawi lain yang lebih thiqah. Ya, sehingga hadisnya adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena ada syudud. Ada keganjilan di sana. Dia satu orang meriwayatkan ya dengan riwayat yang menyelisihi rawi lain yang lebih thiqah. Dari murid-muridnya Al-A'mash. Ya, baik. Nah, ini asyudud, tidak boleh ada pada hadis yang sahih. Kemudian al-illah, demikian juga yang tidak boleh ada pada hadis yang sahih adalah al-illah. Ya, al-illah di sini maksudnya illah qadhihah, illah qadhihah, illah yang mencacati, karena ada illah yang tidak mencacati hadis. Ya, misalnya ada yang keliru meriwayatkan, harusnya dalam sanadnya itu dia menyebutkan Abdullah bin Dinar ya, tapi keliru dia menyebutkan Amr bin Dinar, ini cacat ya, ada rawi yang keliru menyebutkan Amr bin Dinar tapi ketukar dengan Abdullah bin Dinar atau sebaliknya, ini cacat tapi tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Kenapa? Karena sama-sama Amr bin Dinar atau Abdullah bin Dinar, sama-sama rawi yang thiqah. Ya, jadi dia tidak mencacati hadis. Ya. Adapun illah di sini yang dimaksud yang membuat sebuah hadis itu menjadi hadis dhaif adalah illah qadhihah. Yani illah yang membuat cacat hadis. Ya. Huwa sababun yaqdahu fi sihhati haditsin zahiruhu sihhah wal khulu minha, dan dia merupakan sebab yang mencacati kesahihan hadis yang secara zahir tampak sahih dan terbebas dari cacat. Wala tadhhar illa lil mutabahhir, ya lil mutabahhiri fi hadzal ilmi syarif, dan yang demikian tidaklah tampak kecuali oleh orang-orang yang mutabahhir. Artinya orang-orang yang sangat pakar dalam ilmu yang mulia ini. Ya. Jadi hanya sebagian saja, tidak semua ulama hadis yang menguasai ilmu illah ini. Ya. Jadi ada mungkin ada sebagian ulama hadis yang mensahihkan sebuah hadis misalnya. Kelihatan dia cuma lihat sanadnya saja. Oh, enggak ada masalahnya, semua rawinya thiqah. Kemudian sanadnya bersambung. Ya, enggak ada masalah. Tapi ternyata ada ulama yang ahlul ilal yang dia memang memiliki pemahaman yang luas dalam permasalahan ilal. Dia katakan, oh si fulan ini enggak bertemu dengan si fulan, dia enggak meriwayatkan hadis ini. Tuh kenapa? Ya, karena disebutkan bahwa fulan ini tidak bertemu dengan si fulan misalnya. Ya, atau ketika si fulan ini mencari hadis ini, si fulan sedang tidak ada. Jadi hal-hal yang sifatnya detail tidak diketahui oleh sebagian, oleh banyak dari ulama hadis, hanya sebagian saja yang mengetahuinya. Ya, hanya sebagian saja yang mengetahuinya. Ya, di antaranya contoh hadis yang sering disebutkan oleh para ulama itu hadis membaca bismillah. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya, dari Anas bin Malik, qala salaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kanu yastaftihuna bilhamdillah bilhamdi bil bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dipisah ya, bi alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qira'atin wala fi akhiriha. Ya. Contoh yang sering dibawakan oleh para ulama, ya, Anas bin Malik mengatakan, aku sholat di belakang Nabi, kemudian sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar dan Utsman. Dahulu mereka membuka sholatnya dengan alhamdulillahirrabbilalamin, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, demikian juga di akhirnya. Ya. Nah ini lafadz la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qira'atin wala fi akhiriha. Ini menurut sebagian ulama ini mu'al. Ya, ini kesalahan. Jadi hadisnya itu sampai bilhamdulillahirabbil alamin. Bi alhamdulillahirabbil alamin. Ya, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan dahulu mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maksudnya alhamdulillahirrahmanirrahim ini adalah membuka sholatnya dengan al-fatihah. Bukan berarti mereka tidak mengucapkan bismillah, tidak. Cuma alhamdulillahirrahmanirrahim ini, ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ini adalah perwakilan dari al-fatihah secara keseluruhan. Jadi yang dimaksudkan oleh Anas, ya, mereka membuka sholatnya dengan, ya, membaca surat al-fatihah. Adapun la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qira'atin wala fi akhiri, ah ini yang dicacati oleh para ulama. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwa membaca surat membaca dalam salat ya ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini contoh hadis yang muallal ya, lebih tepatnya muallal. Jadi tidak boleh ada cacat semacam ini dalam hadis. Baik, kemudian kita kembali kepada ucapannya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Hafizahullah Ta'ala. Qala al-adlu, kemudian syarat dari rawi yang meriwayatkan hadis, dia adalah sosok yang adil. Ya, huwa rawi alladhi yahmilu sifatin tahmilu sahibaha ala taqwa. Bahwa sang rawi, ya, ini dia memiliki sifat yang membawa pemiliknya kepada ketakwaan. Ya, wajtinabil adnas, dan menjauhi hal-hal yang kotor. Wa ma yukhillu bil muru'ah indan nas, dan apa-apa yang bisa menghilangkan kewibawaannya di sisi manusia. Ya, jadi seorang rawi yang meriwayatkan hadis, ya, dia harus orang yang soleh, yang kelihatan dia berpegang teguh kepada agama. Dia memiliki sifat yang membawa pemiliknya kepada ketakwaan. Ya, seperti dia tidak meninggalkan sholat, ya, orangnya sholat, orangnya kemudian jujur, ya, orangnya saleh. Wajtina bil adnas, dan dia menjauhi hal-hal yang kotor. Maksud adnas ini adalah dosa-dosa besar. Ya, Dia bukan seorang pezina, dia bukan seorang peminum khamar, bukan seorang yang mengambil riba dan yang semisalnya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Wa ma yukhillu bil muru'ah indan nas, dan juga dia tidak dia menjauhi perkara-perkara yang apa? Yang menghilangkan kewibawaan muru'ah di hadapan manusia. Ya. Seperti mungkin makan berdiri ya, di sebagian tempat makan berdiri. Nah, ini mengurangi muru'ah. Atau keluar rumah tanpa menggunakan tutup kepala ya. Kemarin sebagian masyayikh kami dulu memberikan contoh seperti itu. Ya. Ada kalamnya Syekh Albani dalam yang dinukilkan oleh Syekh Mansur Hasan Salman dalam Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin, ya, bahwa termasuk hal yang kurang baik seseorang itu keluar dari rumahnya kemudian tidak menggunakan tutup kepala. Ini mengurangi muru'ah. Apalagi ngimami salat. Ya, ngimami salat enggak pakai peci, ya ini muru'ahnya jatuh. Baik. Baik, nah ini yang dimaksud dengan memiliki sifat adil, ya. Jadi dia memiliki sifat yang mengiring dia kepada ketakwaan, menjauhi dosa-dosa besar dan menghilangkan kewibawaannya di hadapan manusia. Karena yang dia bawa ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ucapan manusia biasa. Makanya kok segitu amat apa syarat orang membawa hadis? Karena yang dia bawa bukan sembarangan ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian al-dhabt, yang kemudian yang kedua, yang terakhir, bahwa rawi ini hendaknya memiliki kedhabtan. Ya, kedhabtan itu adalah kekuatan hafalan atau kekuatan dia atau kemampuan dia untuk menjaga riwayat. Dhabt itu adalah kemampuan seseorang untuk menjaga riwayat hadisnya. Baik dengan hafalan dia atau dengan menjaga kitabnya, menjaga hadis-hadis yang dia kumpulkan dan dia tulis. Jadi al-dhabt itu adalah kemampuan seseorang untuk menjaga riwayatnya. Dia memiliki kedhabtan, artinya dia memiliki kemampuan untuk menjaga riwayatnya, baik dengan hafalannya atau dengan menjaga ya riwayat-riwayat yang sudah dia tulis. Qala huwa quwwatul hafizah wal wa'i ad-daqiq wa husnul idrak fi tasrifil umur. Yang disebut sebagai dobat, sifat dobat, yaitu kuatnya hafalan, penjagaan yang dakik, yang detail, dan bagusnya ya husnul idrak fi tasrifil umur. Jadi bagusnya sikap dia dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya, artinya dia memiliki kecerdasan, wasabatu alal hifz, dan juga memiliki kekokohan hafalan. Wasiyanatu ma kataba mundu tahammuli wasima'i ila hin tabligh wal ada, dan penjagaan terhadap apa yang telah dia tulis sejak dia mengambil dan mendengar hadis tersebut sampai dia menyampaikan hadis tadi. Tabligh wal ada ini sama, dia menyampaikan hadis tadi. Kita ulangi lagi ya, al-dhabt adalah kekuatan kuatnya hafalan dan penjagaan yang detail, serta ya kecerdasan, serta kuatnya hafalan dan penjagaan terhadap apa yang dia tulis sejak dia mengambil hadis dan mendengarkannya sampai dia menyampaikannya. Ya, jadi dia tidak lupa, ya, tidak goncang hafalannya. Dan juga kalau dia mengambil riwayat dari penulisan ya, dari kitab, dia jaga kitabnya sehingga tidak terjadi perubahan. Dia cek lagi dengan kitab gurunya ya, agar sama apa yang dia riwayatkan dengan apa yang dia tulis sama. Baik. Ya. Nah, ini namanya dhabt. Ini namanya dhabt. Nah, inilah barakallahu fikum ya, syarat-syarat rawi yang diterima. Ini dia memiliki keadilan dan memiliki kedhabtan. Qala wa ala hada fa inna dhabta naw'an. Maka dari sini ya, kedobetan itu ada dua jenisnya. Dobet itu ada dua jenisnya. Yang pertama dobtus sadr. Yang pertama dobet sadr. Ini kuatnya hafalan. Ya, kedobetannya itu di dalam dadanya. Huwa an yahfadar rawi ma sami'ahu hifdhan yumkinuhu min istihdharihi mata sya. Yang dimaksud dengan dobet sadr adalah ya, seorang rawi menghafal apa yang dia dengarkan dengan hafalan yang ya bisa dia hadirkan kapanpun dia inginkan. Jadi enggak perlu nyontek, enggak boleh ngepek. Enggak ngepek dia. Ya, enggak nyontek dia. Jadi kapanpun dia ingin keluarkan apa yang dia hafal, dia bisa. Ini dapat saudara. Ya, an yahfadz rawi ma sami'ahu hifdzan yumkinuhu min istihdharihi matasya. Yaitu seorang rawi menghafal apa yang dia dengar dengan hafalan yang memungkinkan baginya ya untuk menghadirkannya kapanpun dia inginkan, kapanpun dia inginkan. Baik. Ini dhabt as-sadr. Qala dhabtul kitab, yang kedua lah dhabtul kitab. Dhabtul kitab. Jadi tidak semua rawi itu menghafal ya. Ini satu hal yang perlu kita ketahui, tidak semua rawi hadis itu dia menghafal. Tapi ada yang mencatat, menuliskan riwayat-riwayatnya dalam kitab. Nah, mereka inilah orang-orang yang disebut apa? Memiliki dhabtul kitab. Qala dhabtul kitab huwa an yasuna kitabahu alladhi kataba mundu sami'a fihi wa sahahu ila an yu'addi minhu. Apa yang dimaksudkan dengan dhabtul kitab? Yaitu seorang rawi menjaga apa yang dia tulis. Apa yang dia tulis, dia jaga. Mundu sami'a fihi. Sejak dia mulai mendengarkan. Ya, sejak mulai dia menyalin riwayat tadi. Wasahahu. Dan juga ya dia koreksi. Ya, jadi dhabt kitab itu bukan hanya sekedar mengambil riwayat, tapi dia koreksi. Nanti ada beberapa metode kalau antum belajar ilmu mustalah hadis yang lebih lanjut ya, nanti ada beberapa metodologi dia mengecek. Ya, bisa jadi setelah dia salin ya, dia bacakan apa yang dia salin di hadapan syekhnya, al-qira'ah ala syekh. Ya, jadi setelah dia menyalin riwayat dari gurunya, dia cek lagi. Caranya apa? Dia bacakan riwayatnya ke depan gurunya. Nanti kalau ada yang salah, gurunya ngecek, apa gurunya mengoreksi. Ya. Atau syekhnya mewakilkan, kamu bacakan kepada si fulan. Nah, ini saya mempercayakan pengecekannya kepada si fulan. Si fulan ini sudah punya salinan yang benar dari riwayat saya. Silakan kau bacakan. Nah, ini juga salah satu bentuk pengecekan. Jadi bukan syekhnya langsung yang ngecek. Tapi ada muridnya, sang syekh yang mengecek. Ada murid seniornya yang ditunjuk untuk mengecek riwayat tadi. Ya. Ila an yu'addi minhu, sampai dia sampaikan tadi. Ya, jadi penjagaannya itu sampai ketika dia menyampaikan hadis tadi. Ya, bukan kemudian dia ambil setelah itu enggak dia jaga lagi kitabnya. Mungkin ada yang mengubah, ada yang menambahkan atau mengurangi dari apa yang telah dia tulis. Enggak, dia harus jaga. Jadi apa yang dia ambil dari syekhnya itu sama dengan apa yang dia tulis dan sama dengan apa yang nanti akan dia sampaikan, sama dengan apa yang nanti dia akan sampaikan. Ya. Wala yadfa'uhu ila man la yasunuh wa yumkinu an yughayyir fihi aw yubaddil, dan dia tidak menyerahkan kitab tadi, kitab riwayatnya tadi kepada orang yang tidak menjaga. Jadi dia betul-betul kalaupun nanti dia menitipkan kitab tersebut kepada seseorang, dia titipkan kepada seorang yang amanah. Ya, wa yumkinu an yughayyir fihi aw yubaddil. Jangan sampai dia titipkan kepada seseorang yang kemudian mengubah ya atau mengganti apa yang sudah tertulis dalam kitabnya tersebut. Ini orang yang memiliki dhabt kitab, dhabtul kitab. Ya, jadi walaupun dia itu menulis dari gurunya, bukan berarti selesai masalah. Enggak, dia harus jaga. Dia harus jaga kitab-kitab yang berisi riwayatnya tadi, walaupun dia tidak menghafalnya. Ya. Paling kuat adalah dia menulis dan menghafal ya. Ya, selain dia menulis, dia juga menghafal. Maka ini yang paling kuat. Ya. Karena kalau menghafal saja al-hifdzul khawan, yang namanya hafalan itu kadang mengkhianati. Ya. Nah, kalau misalnya dia tidak menghafal, dia hanya menulis, maka ada syaratnya. Apa yang telah dia tulis, riwayat-riwayat dari gurunya harus dia jaga. Baik, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, gambaran tentang hadis sahih. Kalau antum memahami konsep tentang hadis sahih, insyaallah yang setelahnya ini gampang. Intinya, hadis sahih itu adalah hadis yang terkumpul padanya 5 syarat. Ya, yang pertama, ya, sanadnya harus bersambung. Kemudian yang kedua, seluruh rawinya harus rawi yang adil. Kemudian yang ketiga, rawinya adalah rawi yang dhabit. Ya, entah itu dhabit dhabit as-sadr atau dhabit dhabit as-sadr atau dhabit al-kitab, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bahwa hadisnya tidak syad, ya, tidak ganjil. Kemudian yang kelima, hadisnya tidak muallal. Ya, tidak cacat atau tidak berpenyakit. Baik, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hadis hasan dan hadis dhaif. Ya, hadis hasan dan hadis dhaif bismillahillahi taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Baik, baik.